Sengaja ku sakiti hatimu, ku bercumbu di hadapanmu. Sengaja ku sakiti hatimu, seperti kau menyakitiku. Sengaja ku sakiti hatimu. Sengaja.